Raja Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin masjid jamaah Masjid Al-Muttaqin Gedung Sate Bandung. Jadi setiap hari Jumat kita pindah ke sini ya, termasuk Jumat depan dan seterusnya, tidak lagi di Masjid Telkom Corporate University. Juga para pendengar Radio Raja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Raja Bandung, Albayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Irian Jaya, Jayapura, pendengar Radio Muba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Raja Lampung, Raja Pontianak, Raja Berau, Raja Tanjung Pinang, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa TV Raja, pendengar melalui streaming radio manapun, atau pemirsa melalui channel Facebook ataupun channel YouTube radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita bertauhid. Kita sudah selesai membahas bab takdir. Sekarang kita masuki bab baru, bab maja'a fil musawwirin. Bab yang menerangkan tentang tukang gambar. Makna dari judul ini yakni minal wa'idil syadid lil musawwirin, ancaman yang berat, yang dahsyat bagi para tukang gambar. Kenapa ini dibahas di dalam bab tauhid? Ada enggak hubungan dengan masalah tauhid? Ada, berkata Syaluthaimin rahimahullah, wa munasabatu hadzal bab litauhid anna fit taswir khalqan wa ibda'an yakunu bihi al musawwir musyarikan lillahi fi dzalikal khalqi wal ibda'. Adapun hubungan bab ini dengan tauhid adalah bahwa di dalam hal menggambar ada unsur menciptakan dan mengadakan, sehingga si penggambar merupakan atau dianggap menandingi Allah Azza wa Jalla dalam hal penciptaan dan pengadaan, sebagaimana keterangan dan penjelasannya nanti akan kita terangkan pada bab ini. Adapun hadis pertama yang dijadikan sebagai dalil adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah telah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً أَخْرَجَهُ. Kata Allah, siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku, maka silakan dia ciptakan dzarrah. Dzarrah artinya semut. Silakan dia ciptakan semut. Atau silakan dia ciptakan habbah, benih. Atau silakan mereka menciptakan gandum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya, juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan hadis ini sanadnya sahih. Ini hadis yang pertama. Ketika menjelaskan tentang hadis ini, wa man adlam, huruf man di dalam hadis ini disebut huruf istifham. Istifham itu kata tanya. Wa man adlamu, siapakah yang lebih zalim? Tapi huruf istifham di sini maknanya nafi. Nafi itu artinya yang menidakkan. Sehingga arti wa man adlamu, siapa lagi yang lebih zalim, maknanya tidak ada lagi yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Dan penggunaan huruf istifham berupa man itu ablagh minan nafi, lebih bagus, lebih indah, lebih sempurna daripada penggunaan kata nafi dengan mengatakan umpamanya la ahada adlamu, tidak ada lagi seorang pun yang lebih zalim. Kalimat dengan makai la ahada iya bisa difahami, tapi kalau dengan menggunakan waman adlamu, siapa lagi yang lebih zalim, maknanya tidak ada lagi yang lebih zalim, ini disebut ablagh, lebih sempurna, lebih indah dan lebih bagus susunan bahasanya. Jadi huruf man di sini adalah dengan makna nafi, artinya tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada hal ini. Kalau tidak ada lagi yang lebih zalim, berarti perbuatan tersebut paling zalim, ya enggak? Tidak ada lagi yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Berarti perbuatan itu sezalim-zalim perbuatan. Timbul pertanyaan, kalau itu paling zalim berarti kan hanya satu, namanya juga paling, ya enggak? Tapi bagaimana dengan ayat lain atau hadis lain yang menggunakan struktur kalimat yang sama? Seperti di dalam ayat surah Al-Baqarah 114 Allah menyatakan wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa lagi yang lebih zalim dibanding orang-orang yang melarang manusia untuk pergi ke masjid Allah? Berarti perbuatan ini juga paling zalim. Juga dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 21 wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Siapa lagi yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah? Jadi berdusta atas nama Allah lah sezalim-zalim perbuatan. Menghalangi orang dari masjid Allah sezalim-zalim perbuatan. Termasuk juga menggambar sezalim-zalim perbuatan. Loh, yang benar yang mana? Yang paling zalim ini. Maka makna atau penjelasan tentang hal ini dijawab oleh para ulama dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, annal makna annaha mustarakatan fil adlamiyah ay annaha fi mustawan wahid fi kauniha fi qimati dhulam. Pertama, bahwa makna dari semua ayat yang tadi adalah bahwa semua perbuatan itu sama-sama perbuatan yang paling zalim, di level kezaliman yang paling tinggi, dan mungkin saja di level kezaliman yang paling tinggi ada beberapa perbuatan, tidak hanya satu, sama-sama paling zalimnya. Perbuatan lain ada yang kadar kezalimannya di bawah itu, ada lagi yang di bawah itu. Tapi yang paling puncak kezalimannya adalah yang diterangkan dalam ayat tadi. Ya, melarang orang dari masjid Allah, menggambar termasuk berdusta atas nama Allah. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, annal adlamiyah nisbiyah. Bahwa yang paling zalim di sini maknanya nisbi. Artinya annahu la ahada adlamu min hadza fi naw'i hadzal amal. Artinya tidak ada yang lebih zalim dibanding perbuatan-perbuatan ini dalam amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagai contoh, siapa yang lebih zalim dibanding orang yang mengada-adakan kedustaan nama atas nama Allah? Ini maknanya paling zalim dibanding berdusta atas nama makhluknya. Ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Yaitu orang-orang yang menyampaikan hadis palsu. Termasuk Imam Ibn Hibban menyatakan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifan. Itu berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang berdusta atas nama orang lain, atas nama presiden, atas nama menteri, atas nama bos, atas nama kawannya? Ada? Ada. Dosa apa enggak? Dosa. Zalim apa enggak? Zalim. Nah, berdusta atas nama siapa saja itu perbuatan zalim, tapi yang paling zalim adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makna yang paling zalim adalah paling zalim dalam hal berdusta atas nama pihak lain. Maka yang paling zalim adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang menghalangi manusia dari masjid Allah? Maknanya perbuatan menghalangi orang yang paling zalim adalah menghalangi orang dari masjid Allah. Ada orang yang menghalangi orang lain dari pergi ke pasar agar dia menderita enggak punya makanan minuman apa-apa, zalim. Ada yang menghalangi orang untuk memperoleh rizki, itu zalim. Nah, perbuatan menghalangi yang paling zalim adalah menghalangi orang dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan orang yang paling zalim yang diterangkan baik dalam ayat ataupun dalam hadis tadi, maknanya paling zalim dalam melakukan amalan-amalan sejenis yang disebutkan baik dalam ayat ataupun dalam hadis tadi. Ini pertama. Kedua, qauluhu yakhluqu ka khalqi. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang yakhluqu ka khalqi, menciptakan seperti ciptaanku. Dari hadis ini kita tahu bolehnya mengucapkan makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk. Langit dan bumi ini makhluk. Arasy Allah Azza wa Jalla itu juga makhluk. Makhluk terbesar dan tertinggi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbu arshil azim. Allah itu Rabb bagi arsh yang maha agung, yang maha besar. Rabb maknanya pencipta. Rabbu arshil azim artinya pencipta arsh yang sangat besar. Kalau Allah menciptakan arsh, berarti arsh itu makhluk apa bukan? Makhluk. Ayatnya jelas. Demikian juga ijma atau kesepakatan para ulama. Imam Ibnu Jauzi termasuk Syekhul Islam dalam Majmul Fatawa menyatakan ittafaqal ulama ala annal arasy wa makhluqun bal a'dhamu makhluqatihi. Para ulama sudah sepakat bahwa arasy itu makhluk dan itu makhluk yang paling besar. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, dan ini masalah akidah, apalagi itu ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah itu wahuwa Rabbu arasyil azim. Dia itu Rabb arasy yang sangat agung. Jadi selain Allah subhanahu wa ta'ala makhluk. Dan arasy tidak boleh difahami tempat bersemayamnya Allah. Enggak boleh. Allah hanya menyatakan ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah itu istiwa di atas arasy. Ba'inun min khalqihi, dia terpisah dari makhluknya. Ayat itu hanya menjelaskan keberadaan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dan makhluk tertinggi adalah arasy. Allah berada di atas arasy, terpisah dari arasy, tidak menempel, tidak duduk, tidak berdiri di sana. Hanya keberadaan Allah berada di atas arasy, tegak dengan tegak yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah, dengan tegak yang tidak sama dengan tegaknya makhluk manapun. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Allah tegak, makhluk tegak. Tapi tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi mendengarnya Allah jauh berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, makhluk melihat. Tapi melihatnya Allah jauh berbeda dengan melihatnya makhluk manapun. Allah istiwa di atas arasy, tegak di atas arasy. Tapi tegaknya Allah di atas arasy jauh berbeda dengan tegaknya makhluk di atas apapun. Kalau makhluk tegak di atas sesuatu, menempati sesuatu itu. Saya duduk di atas kursi, nempel enggak? Nempel. Itu duduknya saya. Kalau kursinya reot, terus amruk, apa yang terjadi pada diri saya? Jatuh. Allah istiwa di atas arasy, tidak menempel di atas arasy, tidak menempati arasy. Apapun yang terjadi pada diri arasy, enggak ngaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita yakini Allah istiwa di atas arasy karena Allah menyatakan begitu dalam Al-Quran. Tapi tidak boleh difahami nempel dan menempati arasy. Enggak. Tidak ada keterangan bahwa Allah istiwa di atas arasy menempati arasy. Enggak ada. Ya. Jangan difahami arasy tempat bersemayamnya atau duduknya atau tegaknya Allah. Dan jangan difahami kalau itu berhubungan dengan Allah berarti arasy Allah itu bukan makhluk. Enggak boleh. Allah menyatakan dengan tegas, wahuwa Rabbul Arsyil Azim. Allah pencipta arasy yang sangat besar. Berarti arasy adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Maka ini boleh kita katakan. Definisi apa makna alam atau makhluk? Makhluk boleh kita katakan secara bahasa artinya ciptaan. Secara definisi artinya segala sesuatu selain khaliq, selain Allah adalah makhluk. Ya. Nah, jadi kata Allah, manusia yang paling zalim adalah manusia yang menciptakan ciptaanku. Lalu Allah menantang. Kata Allah, falyakhluqu dzarrah. Maka silakan kalau kalian mampu ciptakan oleh kalian dzarrah. Dzarrah ini adalah binatang terkecil, semut. Kalau kalian mampu, kalau mereka mampu silakan ciptakan semut. Huruf lam di sini kata Allah falyakhluqu, ada huruf lam. Tadinya yakhluquna ya, dari khalaqa yakhluqu. Untuk jamak karena ini manusia yakhluqun, masuk huruf lam liyakhluqu. Yakhluqun berubah menjadi yakhluqu kalau masuk lam. Karena apa? Lam di sana lam amr dan berfungsi menjazmkan. Tanda jazm untuk al-af'alul khamsah dibuang nun, diganti dengan alif. Liyakhluqu. Lalu masuk huruf fa, lamnya jadi dimatikan falyakhluqu. Huruf lam di sana disebut lam amr, maknanya perintah. Tapi lam amr di sini berfungsi litahaddi wa ta'jiz, untuk menantang dan untuk melemahkan pihak lain. Kata Allah, kalau kalian mampu silakan ciptakan semut. Nah, silakan ciptakan ini tantangan apa bukan? Ya, tantangan. Untuk melemahkan bukan? Ya, karena kalian manusia makhluk tidak bisa menciptakan seekor semut sekalipun. Melemahkan. Makanya huruf lam amr di sini disebut at-tahad litahaddi wa ta'jis. Untuk menantang makhluk dan untuk melemahkan makhluk yang ditantang tersebut. Seperti umpamanya dalam Al-Quran surah Tur ayat 34. Falyatu bihaditsim mitslihi. Silakan kamu datangkan atau silakan mereka datangkan satu perkataan saja yang seperti Al-Quran. Bisa apa enggak? Nah, perintah silakan mereka mendatangkan satu kata yang semisal Al-Quran itu pertama mengandung makna tantangan, yang kedua ta'jiz. Ta'jiz itu melemahkan bahwa mereka enggak akan mampu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin mimitslih. Kalau mereka, kalau kalian masih ragu terhadap apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Falyatu bisuratin mimitsli, silakan kalian datangkan satu surat yang seperti Al-Quran. Itu tantangan. Ya. Jadi perintah di sana maknanya adalah tantangan. Kata Allah Azza wa Jalla, silakan mereka menciptakan semut kalau mereka mampu. Auliyah luku habba, atau silakan mereka menciptakan habba, biji-bijian atau benih. Auliyah luku syairah, atau silakan mereka menciptakan syairah. Syairah itu gandum. Lihat, ada tiga tantangan dari Allah. Silakan menciptakan semut. Semut ini makhluk besar apa kecil? Kecil, mungkin paling kecil. Itu aja manusia atau mereka makhluk tidak bisa. Yang kedua, makhluk itu punya, semut itu makhluk yang punya ruh apa tidak? Ya, punya ruh. Jadi pertama, Allah menantang manusia tukang gambar untuk menciptakan makhluk bernyawa yang terkecil, yaitu semut. Atau kalau enggak mampu, agak ringan, silakan mereka menciptakan sebutir benih saja. Benih ini kecil apa besar? Kecil. Benih ini bernyawa apa tidak? Tidak bernyawa. Berbeda dengan semut tadi. Lalu Allah menantang dengan tantangan yang ketiga, atau silakan mereka menciptakan gandum. Gandum lebih besar apa lebih kecil daripada semut dan gandum? Dan benih lebih besar, ya? Lebih besar. Itu bernyawa apa tidak si gandum? Tidak, tidak bernyawa, ya. Nah, oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan tukang gambar untuk menciptakan benda-benda kecil yang tadi, dimulai dari semut sebagai makhluk yang bernyawa. Terus beralih kepada habbah. Habbah itu benih yang ditanam. Terus beralih kepada gandum. Nah, ini disebut fallahu tahaddal khalqa ila yaumil qiyamah ay yakhluqu dzarrah aw yakhluqu habbah aw sya'irah. Maka Allah menantang seluruh makhluk agar mereka nanti pada hari kiamat hendaklah mereka menciptakan semut atau menciptakan benih atau menciptakan gandum. Ternyata mereka tidak bisa. Semua ciptaan Allah. Tapi bukankah sekarang ada beras buatan tanpa harus ditanam, ya? Beras apa namanya? Beras sintetik. Nah, ada enggak beras tapi dibuat oleh manusia, bukan ditanam, ada kan? Iya. Bukankah itu bukan ciptaan Allah tapi dibuat oleh manusia? Dijawab, iya, tapi tidak tumbuh secara alami. Beda dengan beras atau gandum yang tumbuh secara alami. Adapun benih dan gandum, kita hanya menanam. Tapi yang menumbuhkannya siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah apa? Surah yang ke-56 al-waqi. Allah menyatakan, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan pohon yang kamu tanam? Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu ataukah kami? Siapa yang menumbuhkan pohon? Allah. Bukan manusia. Manusia hanya apa? Menanam. Proses selanjutnya diproses oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kita. Apakah kita yang memproses pertumbuhan tanaman hari demi hari, umpah sehari ini ditanam, dicebor, sudah. Besoknya dibedol meusan. Dibedol itu apa? Ditarik, oh ada tuh. Jadi agak tinggi. Besoknya bedol lagi, ditarik lagi tambah tinggi. Apakah begitu? Enggak. Manusia hanya menanam, sudah. Kata orang Sunda mah, culjen. Culjen itu maknanya disimpan lalu tinggal begitu saja. Proses pertumbuhan berikutnya Allah yang ngatur. Oleh karena itulah maka kita hanya menanam, yang menumbuhkannya siapa? Allahu Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 95, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang menumbuhkan benih dan juga biji-bijian. Ya. Adapun selain manusia, selain Allah enggak bisa menciptakan apapun. Termasuk berhala-berhala yang disembah oleh manusia, patung-patung yang disembah oleh manusia, kuburan-kuburan yang disembah oleh manusia, Allah tantang, bisa enggak mereka, sesembahan mereka itu menciptakan sekalipun seekor lalat, makhluk yang kecil? Enggak. Bahkan nih, ketika si patung yang mereka sembah, ya, punya sesuatu di tangannya, di makanan atau apa, lalu makanan itu diambil sebagian oleh lalat, bisakah si patung itu mempertahankan dan merebut kembali makanan itu dari lalat? Tidak. Patung yang disembah oleh manusia kalah oleh lalat. Ini untuk apa? Memancing logika berpikir manusia, kok yang lemah seperti itu disembah. Dan ini oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 73, Allah berfirman, innal ladhina tad'una min dunillah layakhluqu dhubaban walau ista'amulah wa in yaslubhumul dhubab syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufal talib wal matlub. Kata Allah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak mampu menciptakan sekalipun seekor lalat, sekalipun kalian semua berkumpul bekerja sama untuk menciptakan hanya seekor lalat. Enggak bisa. Allah menyatakan, wa iyaslubhumudzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu, seandainya si lalat itu mengambil, merebut apa saja yang ada di tangan patung-patung sembahan itu, si patung itu enggak bisa merebutnya kembali dari si lalat tadi. Lalu Allah menegaskan, dha'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah yang menyembah, lemah juga yang disembah. Sampai lalat pun tidak bisa dilawan, sampai si sesembahan patung-patung itu enggak bisa mempertahankan miliknya dari lalat dan enggak bisa merebutnya kembali. Ada kan orang yang suka memberi sesuguhan, sesajian ke embah yang sudah mati, ya. Apa saja sesajian itu? Ada surutu, ada gula batu, ada berapa makanan. Zaman baheula di daerah Sunda disebutnya disimpan di goa. Anak-anak sekarang enggak tahu apa itu goa, ya. Goa itu sebuah ruangan, kamar kecil, tempat menyimpan beras, tempat menyimpan apa. Nah, itu biasanya tempat nyuguh embah juga. Ada kemenyan di sana, ada gula batu, ada beberapa makanan. Katakanlah itu hak mbah. Ketika makanannya diambil, surutunya diambil, gula batunya diambil oleh anak kecil, bisa enggak si mbah yang disembah oleh orang tadi itu mempertahankan? Enggak. Bisa merebut kembali tiba-tiba gula batu yang sudah diambil, diuapkan, diambil lagi. Enggak bisa. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sungguh lemah baik yang menyembah ataupun yang disembah, ya. Berkata para ulama ketika merangkan ayat ini yang dinukil oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah kitab Al-Qalam Mufid ta'liq ala kitab At-Tauhid. Qala al-ulama law anna adh-dhubaba waqa'a ala hadhil asnam lalu famtassa syai'an min thayyibiha mastatafu ay yastanqidhuhu minhu fayakunu adh-dhubabu ghaliban laha. Para ulama menyatakan seandainya lalat tadi ari entrep apa bahasa Indonesianya hinggap, kalau lalat itu hinggap di patung-patung yang mereka sembah, ya, lalu merebut salah satu yang menjadi milik si patung itu, umpamanya di tangannya yang sedang begini disimpan uang, disimpan kue atau makanan. Trep, itu lalat entrep. Entrep itu apa tadi? Hinggap. Hinggap di makanan tadi, lalu dimakan, lalu terbang lagi. Maka patung itu gak bisa gerak sedikit pun. Gak bisa mempertahankan. Dan gak bisa merebutnya kembali dari si lalat. Lalat itu mengalahkan dia. Sungguh lemah yang disembah dan sungguh lemah juga yang menyembahnya. Ya. Nah, itulah gambaran dari Al-Quranul Karim tentang lemahnya sesembahan. Oleh karena itulah, maka sesembahan itu tidak layak untuk disembah. Mereka lemah, tidak mampu untuk menciptakan apapun, menciptakan lalat sekalipun, bahkan oleh lalat yang makhluk kecil itu pun, mereka sangat lemah. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil satu kesimpulan tentang pendapat muallif rahimahullah bahwa bab ini menjelaskan tahrimut taswir li'annal musawwira dhahaba yakhluqu ka khalqillah liyakuna mudhahiyan lillahi fi sun'ihi wat taswir lahu ahwal. Bahwa bab ini menjelaskan haramnya menggambar. Karena menggambar berarti menciptakan seperti ciptaan Allah, menyerupai perbuatan Allah dalam hal menciptakan. Tapi ini ada rincian. Adapun hukum menggambar dirinci dengan rincian sebagai berikut. Mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Pertama, seseorang menggambar sesuatu yang apa namanya bernyawa dan kalangkang nan bahasa Indonesia na shadow, bayangan, yang memiliki bayangan bukan eye shadow, yang memiliki bentuk seperti menggambar manusia atau unta atau binatang atau yang lain-lainnya. Bagaimana hukumnya? Berdasarkan nas ayat dan hadis-hadis yang nanti akan kita bahas, ajma'al ulama fi ma'alam ala tahrimih. Seluruh ulama, sepengetahuan saya, kata Syaikh Al-Utsaimin, ijma' tentang keharamannya. Kalau ada orang yang menyatakan orang itu menggambar dengan niat bukan menandingi Allah, bukan menyerupai perbuatan Allah, hanya apa? Hanya iseng, hanya melampiaskan talentanya. Apa talenta itu? Minat dia, bakat dia dalam hal menggambar. Tidak bermaksud menandingi ciptaan Allah. Tidak dengan niat seperti itu. Baik umpamanya tiga dimensi seperti membuat patung, ya, dari tanah, dari kayu, dari pepohonan, atau hanya sekedar coretan-coretan oleh pensil, oleh pulpen, oleh kuas dan yang lain-lainnya. Walaisa qasduhu ayyudhahiya khalqallah. Tidak berniat menandingi ciptaan Allah, menyerupai ciptaan Allah. Bal qasduhu al-abath. Niatnya itu hanya sekedar iseng, hanya menyalurkan bakat seni saja. Apakah yang seperti ini masuk ke dalam ancaman dalam hadis ini? Dijawab, na'am, ya, termasuk. Karena apa? Li'annahu khalaqaka khalqillah. Karena dia menciptakan seperti ciptaan Allah. Orang itu ciptaan Allah, binatang itu ciptaan Allah. Lalu dia menggambar, menyerupai ciptaan Allah. Dan penyerupaan tidak disyaratkan adanya niat. Ada niat atau tidak, perbuatan itu sudah menyerupai. Seperti contoh, seseorang memakai pakaian khusus ciri khas orang kafir. Contohnya umpamanya ada pakaian pendeta Buddha, pendeta Yahudi, pendeta apalagi namanya Hindu seperti ada kan gitu. Itu khas, tidak dipakai secara umum oleh semua manusia, enggak. Lalu kita memakai itu walaupun tidak dengan niat menyerupai kebiasaan mereka. Tapi perbuatannya sudah benar-benar menyerupai. Maka kalau benar-benar itu menyerupai, niat atau tidak itu tetap terlarang. Seseorang umpamanya laki-laki memakai daster, memakai rok mini. Tapi dia laki-laki. Menyerupai siapa? Lawan jenis, menyerupai wanita. Maka mau niat menyerupai wanita atau tidak, saya mah pakai ini saya senang aja, bukan menyerupai para wanita. Mau niat menyerupai atau tidak, perbuatan tersebut sudah merupakan menyerupai wanita, maka tetap terkena larangan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi seluruh perbuatan yang dilarang walaupun tidak dengan niat melanggar larangan Allah, maka itu tetap dosa. Seperti umpamanya seseorang mencuri. Saya niat mencuri bagus loh. Tidak dengan niat melanggar larangan Allah untuk mencuri, enggak. Tapi niatnya untuk nyumbang ke masjid. Saya ingin menyumbang masjid tapi saya enggak punya uang, ya nyuri. Apakah berarti mencuri itu walaupun niatnya bagus berubah menjadi ibadah? Tidak. Tetap pernah kita terangkan, perbuatan yang baik bisa menjadi buruk kalau niatnya salah. Sholat tapi niatnya ingin dipuji, tetap itu maksiat, ya. Haji tapi niatnya ingin diberi gelar haji. 7 kali ya nyebut hajinya. Sebab saya kesana sudah 7 kali. Pak haji, haji, haji, haji, haji, haji. Anu. Maka walaupun perbuatannya baik tapi niatnya salah, berubah menjadi maksiat. Nah, perbuatan mubah bisa berubah menjadi ibadah, bisa berubah menjadi maksiat, tergantung niat dan cara. Adapun perbuatan yang diharamkan tidak bisa menjadi ibadah walaupun dengan niat yang baik. Seseorang berzina. Apa niatnya? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Tetap saja itu memaksiat. Walaupun dengan niat sebaik apapun, ya. Jadi pekerjaan yang buruk secara zahir akan tetap dianggap dosa walaupun dengan niat yang baik. Walaupun tidak dengan niat yang buruk. Seperti orang bertasyabuh dengan orang kafir. Dia tidak niat bertasyabuh, tapi perbuatannya sudah merupakan perbuatan tasyabuh, maka tetap terlarang dan dosa. Seseorang bertasyabuh dengan lawan jenis, laki-laki memakai daster, laki-laki memakai rok, laki-laki memakai umpamanya BH, ya. Dengan niat apa? Ah ini mah iseng saja. Tidak dengan niat menyerupai, maka tetap itu terkena ancaman man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Termasuk orang yang bikin patung berupa orang, berupa binatang atau menggambar. Mau niat menyerupai menandingi ciptaan Allah atau tidak, maka tetap saja termasuk hal yang terlarang. Itu yang pertama. Kedua, seseorang menggambar. melukis, tapi tidak dengan pena, pensil, bolpen atau sejenisnya, tapi dengan warna, ya. Tapi hasil coretannya membentuk makhluk hidup, orang ataupun binatang, ya. Maka ini pun tetap diharamkan berdasarkan keumuman hadis. Bahkan ada hadis yang khusus. Suatu saat Nabi SAW masuk ke rumahnya. Di dinding rumah itu ada gorden, numruqah. Di gorden itu ada gambar-gambar. Beliau sholat di kamarnya. Sholat apa? Pasti sholat sunat. Tidak mungkin beliau sholat fardu di rumahnya padahal umat menunggu di masjid. Apalagi masjidnya berdampingan dengan rumahnya. Itu sholat sunat, ya. Lalu terpengaruhlah dengan gambar-gambar tadi. Kelihatan rasa kesal beliau pada ekspresi wajahnya. Melihat itu Aisyah bertanya, "Ma adnabtu ya Rasulullah? Apa kesalahan saya wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi SAW? "Amiti anni hadza." Singkirkan gorden ini dariku. "Wa inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya pembuat gambar ini kelak akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada orang itu, "Hidupkan apa yang telah kamu ciptakan." Orang itu hanya menggambar makhluk hidup, oleh Nabi SAW disebut menciptakan. Kata Allah nanti pada hari kiamat, "Hidupkan apa yang telah kamu ciptakan tersebut." Ya. Berdasarkan hal-hal ini, maka itu pun tetap terlarang. Ini keadaan kedua. Ketiga, nah, sekarang fotografi. Seseorang menjiplak atau memungut sebuah pemandangan dari satu sudut pandang tanpa merekayasa, tanpa memperbagus, tanpa menambah coretan dengan pena, dengan kuas, dengan pulpen, dengan apapun. Hanya menjiplak. Menjiplak sebuah pemandangan, sebuah adegan dari satu-satu sudut pandang tertentu dengan alat, apapun alatnya. Termasuk fotografi atau kamera tersebut, ya. Cetrek. Apakah itu termasuk menggambar yang terlarang? Dalam hal ini para ulama ikhtilaf dan merinci. Pendapat yang pertama bahwa ia itu termasuk menggambar. Karena apa? Karena orang itu berusaha memijit tombol tertentu, cetrek. Yang apabila tombol itu tidak dipijit maka tidak akan ada gambar. Ya enggak? Ada gerakan dari dia, ada ikhtiar dari dia, ada usaha dari dia dengan cara memijit tombol tertentu. Lalu dicetak, diprint, diprint out dalam sebuah kertas. Maka menurut pendapat yang pertama itu termasuk menggambar dan termasuk ke dalam keumuman hadis tadi dan terlarang dan haram. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan itu bukan menggambar. Karena itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa gak dilakukan oleh orang buta? Bisa, cuma mijit cerk. Bisa gak dilakukan oleh orang yang buta huruf? Orang itu kalau umpamanya disuruh menulis huruf apapun. Abjad dari A sampai Z. Dari alif sampai iya. Ya. Dia tidak bisa menulis. Kalau diberi pulpen, diberi kertas. Tidak bisa menulis itu. Tapi dengan alat tadi, dia bisa memfoto tulisan. Bisakah dilakukan oleh orang yang buta huruf? Bisa. Bisa enggak dilakukan oleh anak balita yang belum paham huruf apapun? Bisa. Bisa enggak kita menulis dalam keadaan gelap? Ini pulpennya, ini kertasnya dalam keadaan gelap, dimatikan. Bisa enggak? Tidak bisa kalau menulis. Tapi dengan alat tadi sambil merem, bisa apa tidak? Bisa. Bisa dilakukan. Maka itu tidak termasuk perbuatan menggambar. Kalau tidak termasuk perbuatan menggambar, maka tidak terancam oleh hadis tadi. Karena kalau menggambar perlu skill, perlu kemampuan. Kalau dengan alat kamera mah enggak perlu, tinggal mijit tombol saja kan? Ya. Maka tidak bisa dibedakan. Tidak bisa disamakan alias berbeda. Tapi timbul pertanyaan, kalau tidak termasuk hadis tadi hukumnya apa boleh apa tidak? Jawabnya dirinci. Ya. Kalau itu ditujukan untuk sesuatu yang haram, maka menjadi haram. Kalau ditujukan untuk sesuatu yang mubah, maka menjadi mubah. Kalau umpamanya seseorang difoto dan minta orang lain memfoto dirinya, untuk apa? Untuk sesuatu yang mubah. Contoh umpamanya untuk identitas di KTP, di paspor, di ijazah, di surat nikah, dan seterusnya. Itu boleh apa tidak? Tujuan seperti itu? Boleh. Bahkan harus. Mungkin enggak KTP, ijazah, surat nikah, paspor tanpa foto? Tidak mungkin. Kalau tanpa foto bisa disalahgunakan orang. Orang kalau mau pergi ke luar negeri, kalau tanpa foto bisa pinjam paspor siapa aja ya. Saya gak punya paspor mau keluar negeri ini, tolong pinjam. Kan gak ada fotonya. Umpamanya saya namanya Asep, pinjam paspor punya Ujang. Saya ngaku Ujang. Di imigrasi nama Anda siapa? Ujang. Ini paspornya. Tapi gak ada fotonya. Ya, bisa disalahgunakan apa tidak? Ya bisa. Demikian juga ijazah. Kalau gak ada foto bisa disalahgunakan. Ngelamar pekerjaan saya dokter nih. Nih ijazahnya. Ya. Disebutkan judul disertasinya ini, disebutkan gak dibaliknya. Pokoknya ini ada, tapi gak ada foto. Saya dokter, jadi harus jadi direktur tuh. Ini ijazahnya, gak ada foto, padahal ijazah orang. Bisa dipakai menipu. Jadi mencantumkan foto untuk keperluan KTP, ijazah, paspor, surat nikah, dan seterusnya, itu sesuatu yang perlu. Maka mengambil foto untuk keperluan itu tidak terlarang. Dibolehkan, bahkan dianggap bagus, ya. Adapun mengambil foto untuk sesuatu yang haram, maka menjadi haram pula. Salah satu contoh mengambil foto untuk yang haram litafakhur. Untuk berbangga-bangga, untuk beria-ria dengan prestasi yang pernah kita raih. Untuk mencari pujian orang tentang amalan tertentu yang tidak bisa orang lain mengamalkan amalan itu. Contoh, di dalam depan Ka'bah, ceklek. Apa? Selfie. Ditempel di Facebook, ditempel di Instagram. Ditempel di media sosial, dijadikan DP di dalam WhatsApp kita, BBM kita, ya semua medsos kita. Lalu dikasih komentar, ini ketika saya menangis di samping Ka'bah. Untuk ria-ria, ya. Ketika haji atau umroh, datang orang siapa? Tolong foto ketika saya berdoa. Di depan Ka'bah. Harus kelihatan sayanya, harus kelihatan Ka'bahnya. Lalu ekspresinya diatur sedemikian rupa, dijebeo-jebeokan. Sehingga kelihatan hampir menangis. Ceklek. Ya, ditempel. Ini ketika saya tak kuat menahan air mata bersujud di depan Ka'bah. Ria. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram. Seluruh ibadah yang dilakukannya terhapus. Oleh keriaan tadi, maka tidak boleh. Dan ini penyakit jamaah haji di mana-mana, tidak hanya jamaah haji Indonesia. Jamaah haji dari Eropa, dari Amerika, termasuk dari Timur Tengah, termasuk dari Afrika, termasuk dari seluruh penjuru dunia, banyak orang yang melakukan itu ketika haji dan umroh, ya. Maka itu diharamkan. Kalau ada orang yang meminta difoto untuk itu lalu kita mau, itu ta'awun alal ithmi wal udwan. Kita ikut terbawa dosanya apa tidak? Ikut terbawa. maka keras hatilah untuk menolak. Ketika kita umpamanya lagi baca Al-Quran depan Ka'bah, ada orang, tolong fotokan saya ketika di depan Ka'bah, saya lagi berdoa ya, pas saya jebeo baru foto. Kita ikuti ceklek, kita terkena dosa. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Ada gitu orang yang ke haji ke umur di foto-foto? Bukan ada, hampir semua. Kecuali yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka. Ya. Berdasarkan hal itu, kalau tujuan memotonya untuk sesuatu yang haram, maka menjadi haram pula. Kalau tujuan utamanya untuk sesuatu yang mubah, maka menjadi mubah pula. Ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat. Kalau yang ketiga tadi memfoto makhluk bernyawa yang memiliki ruh. Sekarang bagaimana kalau memfoto benda-benda yang tidak hidup? Memfoto benda-benda mati. Maka ini pun ada dua jenis. Jenis yang pertama. Kalau benda mati yang difoto itu buatan manusia, maka dibolehkan. Karena membuat bendanya pun boleh, apalagi mengambil fotonya. Contohnya apa? Benda mati yang buatan manusia, banyak, mobil, pesawat, rumah, itu buatan siapa? Buatan manusia. Membuatnya boleh apa tidak? Boleh. Maka memfotonya juga boleh. Sehingga apabila seseorang memfoto mobilnya, memfoto rumahnya, memfoto umpamanya hasil karyanya, maka dibolehkan karena membuat semuanya itu pun dibolehkan. Ini jenis yang pertama. Jenis kedua. Menggambar benda mati yang bukan ciptaan atau buatan manusia, tapi ciptaan Allah. Ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, ciptaan Allah yang tidak tumbuh, tidak berkembang. Contohnya apa? Ya banyak, seperti gunung, lembah, lautan, ya. Itu tidak tumbuh, tidak berkembang, maka para ulama sepakat itu dibolehkan. Ulama ikhtilaf tentang jenis benda mati ciptaan Allah yang kedua, yaitu benda mati yang berkembang, yang tumbuh. Sebutkan contohnya. Pohon tumbuh apa tidak? Ya tumbuh, mulai dari benih. Atau di stek, kadang-kadang hanya batangnya yang kecil tancepkan, gitu ya. Kemudian disiram. Kemudian lama-lama apa yang terjadi? Tumbuh. Seperti pohon-pohonan. Itu benda mati, tapi tumbuh dan berkembang. Bagaimana hukum mengambil foto tumbuh-tumbuhan? Ulama ikhtilaf kepada dua pendapat. Adapun jumhur ulama membolehkan mengambil foto-foto seperti itu. Termasuk menggambar. Menggambar pohon. Menggambar umpamanya rumput-rumputan. Itu benda-benda mati tapi berkembang. Jumhur ulama membolehkan. Ya. Adapun sebagian ulama salaf dan khalaf ada yang mengharamkan. Berdasarkan keumuman hadis yang sedang kita bahas. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Pohon itu ciptaan manusia atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah menantang dan melemahkan manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falyakhluqu dzarrah aw yakhluqu habbah aw yakhluqu sya'irah." Silakan kalau kamu mampu, kalian ciptakan seekor semut. Kalian ciptakan sebiji benih. Kalian ciptakan pohon gandum. Silakan kalau kalian mampu. Nah, ya. Ini menunjukkan terlarang. Apakah semut punya ruh? Iya punya ruh, terlarang. Apakah biji gandum dan gandumnya, pohon gandumnya itu punya ruh? Tidak. tidak punya roh. Tapi Allah juga melarang di dalam hadis tadi, silakan kalau kalian mampu ciptakan semuanya itu. Salah satu yang berpendapat haramnya menggambar pohon-pohon adalah seorang ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa itu? Namanya Mujahid. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir dari Mujahid, itu cukup bagimu. Enggak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Karena Mujahid adalah seorang imam di bidang tafsir pada zamannya, zaman tabi'in. Mujahid dan beberapa orang lainnya menyatakan, "Yuhramu 'alal insan ayyusawwiral asjar." Diharamkan bagi manusia untuk menggambar pohon-pohonan. Berdasarkan hadis yang tadi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Allah, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Seperti ciptaanku, bukan buatan manusia. Contohnya pohon, contohnya semut, contohnya biji, contohnya pohon gandum tadi. Maka berdasarkan hadis kursi yang barusan, Mujahid menyatakan itu terlarang dan tidak boleh. Apakah semua ulama sepakat? Tidak. Malah jumhur ulama, jumhur itu apa maknanya? Mayoritas ulama menyatakan boleh. Apa dalilnya dan bagaimana bantahan mereka kepada Mujahid dan yang sependapat dengan Mujahid? Kalau Mujahid, maksud Mujahid di sini bukan pejuang orang yang jihad, tapi nama orang, nama ahli tafsir, namanya Mujahid. Mujahid. Ada enggak orang Indonesia namanya Mujahid? Ada ya, banyak. Ada beberapa kawan saya namanya Mujahid. Bahkan ada ustaz juga namanya Ustaz Mujahid ya. Ya. Ini Mujahid ini nama. Bukan pejuang. Tapi nama orang. Kalau Mujahid beralasan hadis tadi, Allah menyatakan siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Lalu disebut semut, gandum, dan benih. Itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Dan itu termasuk dalam hadis ini. Adapun jumhur ulama menjawab, kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahyau ma khalaqtum." Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dalam riwayat lain, ya, "Kullifu ayyan fukha fiha ruh." Orang yang menggambar makhluk hidup nanti akan dipaksa untuk meniupkan ruh kepada lukisannya. Dua hadis ini, hadis yang menyatakan hidupkan apa yang kamu ciptakan dan tiupkan olehmu ruh kepada gambar yang kamu ciptakan, ini menunjukkan bahwa yang terlarang itu hanyalah makhluk yang punya ruh, makhluk hidup. Adapun makhluk yang tidak punya ruh seperti biji, seperti pohon gandum, itu tidak punya ruh, maka tidak termasuk ke dalam larangan tadi. Ini yang pertama. Ini bantahan jumhurul ulama. Kedua, adapun perkataan Allah dalam hadis qudsi, "Auliyakhluqu habbah, auliyakhluqu sya'irah." Silakan mereka kalau mampu ciptakan biji atau ciptakan gandum. Maka ini mah bukan larangan, tapi ini mah menantang orang dan menunjukkan kelemahan manusia yang tukang gambar tadi. Silakan kalau kamu mampu ciptakan semut, ciptakan gandum, ciptakan biji kalau kalian mampu. Itu hanya tantangan. Bukan termasuk larangan menggambar gandum dan biji-bijian. Dan kita tahu bahwa gandum dan biji-bijian itu termasuk benda atau makhluk yang tidak bernyawa dan tidak punya ruh. Kalau Allah menantang tidak boleh, tidak berarti itu melarang hal tersebut, ya. Berdasarkan hal itu, yang terlarang hanyalah menggambar makhluk ciptaan Allah yang bernyawa. Adapun yang tidak bernyawa, walaupun tumbuh seperti pohon, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti biji-bijian, maka ini tidaklah terlarang menurut jumhur ulama. Sekalipun ada sebagian kecil ulama seperti Mujahid yang melarang hal itu berdasarkan keumuman hadis yang barusan, ya. Itulah beberapa rincian tentang hukum menggambar, diambil dari hadis yang pertama tadi. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, waktu kita yang tersisa cuma 15 menit lagi. Ini pun hanya cukup untuk bertanya jawab. Adapun hadis kedua, ketiga dan seterusnya tentang hukum menggambar akan kita lanjutkan di hari-hari Jumat yang berikutnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Mohon maaf walaupun di meja saya sudah banyak kertas pertanyaan, tapi khusus hari Jumat diperuntukkan untuk pendengar radio dan pemirsa TV di mana saja Anda berada. Dan untuk sesi tanya jawab saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu baik dengan pendengar ataupun dengan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Akhi Fawas di Cilengsi. Iya, sambil menunggu koneksi dengan Cilengsi, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari jamaah di sini. Ada banyak pertanyaan yang serupa, bagaimana hukum berdakwah atau mendidik melalui gambar-gambar kartun komik yang bentuknya menyerupai manusia. Barakallahu fiik. Sesuatu yang hukum asalnya haram tidak boleh dipergunakan untuk menjadi alat kebaikan apapun. Baik itu umpamanya berdakwah ataupun menggambar, selama ada alternatif lain. Kecuali kalau yang diajarkannya super urgen, penting dan tidak ada cara lain kecuali dengan memperlihatkan gambar, maka baru dibolehkan. Itu hukumnya darurat. Sebagai contoh umpamanya, kita ingin memperkenalkan unta. Unta ini ada hubungannya enggak dengan syariat? Ada banyak. Ada enggak kata-kata unta disebut di dalam Al-Quran? Ada enggak? Tidak ada. Kalau unta. Tapi dengan bahasa Arabnya, jamal. Atau naqah gitu ya. Atau ibil, ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Ada dalam Al-Quran. Naqatallahi wa suqyaha, ya, atau jamal, hatta yalijal jamalu fisamil khiyat, ya, atau ibil, ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kata-kata unta tidak ada, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada. Nah, ada enggak pembicaraan tentang unta dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih? Ada banyak. Berarti memperkenalkan unta bagian dari syariat ini. Tapi kita tidak bisa menggambarkan bagaimana unta dengan kata-kata, ya, tetap akan samar. Pertama bisa kita ajak anak-anak ke kebun binatang. Di kebun binatang ada unta, ya? Ada. Kalau tidak ada, putarkan video. Kalau enggak ada, boleh ditunjukkan gambar. Itu. Tapi kalau hal-hal lain seperti memperkenalkan binatang-binatang yang ada, ayam, kucing, atau yang lain-lain, tanpa harus digambar, maka tidak boleh menggambarnya. Demikian juga menggambar manusia sebagai alat peraga dalam mendidik, dalam berdakwah, ya. Kalau ada cara lain dan penjelasan itu super urgen. Jadi hukum asal menggunakan sesuatu yang secara syar'i haram, maka tetap mempergunakannya adalah haram. Sesuatu yang haram tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk kebaikan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Fawas di Cilengsi kalau sudah ada koneksi lagi. Ada koneksi? Halo Pak Wasdi. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas materi bahasan yang disampaikan. Kepada Ustaz, untuk selanjutnya kita simak sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat 081-989-6543. Kami berikan kesempatan berikutnya. Telepon yang pertama 081-823-6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Silakan, Anda siapa dari mana? Dengan Desna di Tangerang. Silakan. Silakan. Ya, dengan Desna di Tangerang. Silakan Bu. Saya mau tanya Pak Ustaz, kalau misalnya saya kan disuruh sama salah satu Ustaz di Roja, katanya saya suruh ngirimin cincin kawin ke salah satu Ustaz, tapi nggak begitu apa? Taib. Ada yang disebut dengan sebutan matchmaker. Mak comblang bahasa kitanya ya. Matchmaker. Jadi orang yang suka menjodoh-jodohkan orang lain. Bagus apa jelek? Bagus, menolong orang, ya. Lalu orang yang ingin mencari jodoh diminta CV. Diminta kurikulum vitae-nya, biodatanya secara lengkap, lahirnya, tanggalnya, tinggi badan, kemudian berat badan, pendidikan, Terus pekerjaan, kadang penghasilan. Terus kriteria calon yang diinginkan. Boleh enggak mengirim foto kepada si broker ini? Siapa? Si mak comblang ini. Ya, tidak boleh. Karena bukan dia kan yang minat. Kecuali kalau si broker yang minat. Ya. Kalau dia tidak minat, tidak. Nanti aja kalau umpamanya ada orang yang minat, foto itu dikirim kepada orang yang minat tadi. Kalau umpamanya nazar secara langsung, secara teknis sulit. Satu ada di Bandung, satu ada di Australia. Tidak mungkin bertemu kopi darat gitu ya untuk nazar. Lewat foto atau lewat video dibolehkan. Karena apa? Karena melihat langsung nazarnya ke orangnya dibolehkan, bahkan disyariatkan, apalagi fotonya atau videonya. Ya. Bahkan boleh melihat dengan ngintip. Karena kalau diagendakan pasti orang itu ke salon dulu ya. Hidungnya yang pesek oleh si perias bisa dikesankan mancung. Matanya yang sipit oleh si perias bisa dikesankan bagus indah, ya. Kulit wajahnya yang hitam bisa dikesankan menjadi putih atau bule. Kesalahan dulu, pasti nador, aduh cantik kayak bidadari. Ternyata semua itu apa? Cuma riasan. Pas aslinya, naudzubillah. Ada yang begitu. Makanya dianjurkan untuk mengintip nazar dengan cara mengintip itu lebih natural, lebih alami, ya. Yang cantik kelihatan agak kurang cantik ya enggak apa-apalah lumayan, tapi pas berdandan cantiknya luar biasa. Jadi kalau nazar langsungnya boleh, boleh juga melalui fotonya atau videonya. Tapi hanya yang bersangkutan dan dalam kepentingan nazar. Adapun setelah beres nazar dia wajib untuk apa? Menghapus lagi. Adapun yang tidak berkepentingan maka tidak boleh. Termasuk si brokernya tadi. Termasuk si mak comlang tadi. Dia tidak berkepentingan apa-apa kepada wanita ini. Maka tidak boleh mengirim kepada ustadz yang menjadi matchmaker tadi. Yang menjadi mak comlang tadi. Karena dia tidak kepentingan. Ya jangan-jangan ditatap terus. Aduh ini matanya, ini bibirnya. Sayang kalau dikasih sama dia. Jadi belok nantinya ya. Ya. Jadi diperbolehkan langsung ke orangnya tapi tidak boleh kepada brokernya atau kepada mak comlangnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. kelahiran, jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari telepon kembali kami ke WhatsApp, telepon kedua 5218236. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus di Riau ya. Barakallahu fik. Secara umum menempelkan, menggantungkan foto siapapun di ruangan manapun itu terlarang. Ini hukum asal. Apa efeknya? Efeknya malaikat rahmat tidak akan masuk. Innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah, ke sebuah ruangan yang di sana ada gambar. Mananya adalah gambar makhluk hidup. Termasuk hukum foto tadi sudah kita jelaskan, ya. Kalau dilakukan dalam rangka untuk sesuatu yang haram menjadi haram. Boleh enggak menggantungkan foto keluarga di rumah, di kamar atau di mana, di ruang tamu? Tentu saja tidak boleh, karena di dalamnya ada terkandung banyak mudharat. Pertama itu sama dengan menggantungkan gambar secara umum, dan itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Yang kedua, itu kan dalam rangka bangga-bangga ya. Apalagi foto keluarga itu ketika di Mekah umpamanya, di Bukit Uhud, lalu dikasih keterangan di sana, ketika kami sekeluarga berangkat haji yang ketujuh kali. Dalam rangka riya terhadap haji yang dilakukannya. Itu lebih terlarang lagi. Ketiganya, di sana ada istrinya, ada anak gadisnya. Tidak mengenakan cadar atau penutup wajah. Orang melihat, aduh ini cantiknya luar biasa. Lalu dia menghayal. Menghayalkan kecantikan wajah istrinya atau anak gadisnya yang sudah besar. Dia terjerumus ke dalam dosa akibat foto yang ditempelkan. Maka penyebab terjerumusnya orang itu ke dalam dosa pun menjadi dosa pula, ya, yang menempelkannya dan orang yang membiarkan dirinya difoto dalam keadaan terbuka aurat, terbuka kecantikan wajahnya. Maka terlarang, tidak boleh. Jadi hukum menggantungkan foto dengan alasan yang tidak syar'i, hukum asalnya terlarang. Itu yang pertama. Kedua, kalau, ini kalau ya, kita menjadi bawahan yang oleh atasan atau oleh aturan di negara tempat kita hidup diharuskan menggantungkan foto tersebut. Diharuskan. Kalau enggak, instansi yang kita kelola dibubarkan, dicabut izinnya. Umpamanya kita memiliki sekolah, sekolah Islam, sekolah yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan agama secara benar kepada murid-murid, dan murid-muridnya mencapai ribuan. Nah, sebagai institusi formal di bidang pendidikan, ada aturan harus menggantungkan foto tertentu. Yang apabila tidak, akan berakibat apa? Cabut izinnya, dibubarkan sekolahnya. Lalu banyak orang tua yang kebingungan kemana lagi harus menyekolahkan. Maka ini masuk ke dalam taraf darurah. Karena apa? Karena bisa matinya generasi penerus dari kaum muslimin. Generasi kita nanti akan sekolah di sekolah-sekolah umum yang enggak bagus. Yang akidahnya banyak menyimpang, akhlaknya tidak terkontrol, pemahamannya aduh bisa menyebabkan orang geleng-geleng kepala. Maka itu darurat enggak? Iya, darurat. Maka dibolehkan. Kalau memang berakibat berisiko dengan risiko sebesar itu. bisa dibubarkan, bisa dicabut izin usahanya, izin apa namanya pendidikan yang dikelolanya, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya Fawas ya, silakan. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari pendengar kita Allah di Azerbaijan via streaming, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimanakah hukumnya menggambar karikatur sederhana atau kartun tanpa wajah, tangan dan kakinya pun tidak berjari? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya wa fika barakallah. Kalau gambar orang dengan kepala badan yang utuh tapi tanpa wajah, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir, tidak ada jari, boleh apa tidak ya? Sekarang kalau orang dalam keadaan seperti itu, seluruh tubuhnya utuh, ada kepalanya, tapi matanya dihilangkan, dibutakan, bibirnya juga dijahit, jari-jarinya dipotong. Orang seperti itu mati apa hidup? Masih hidup atau bisa mati? Jawab, bisa mati apa masih hidup? Masih hidup. Orang dicungkil kedua matanya, mati apa tidak? Tidak mati. Ya, dipotong hidungnya, mati apa tidak? Tidak mati. Bibirnya dijahit, terus di apa namanya direkayasi, dioperasi sampai nggak bisa, nggak punya mulut lagi, mati apa tidak? Tidak, tidak mati. Jarinya dipotong, tangannya sampai sikut dipotong, mati apa tidak? Tidak mati. Orang itu masih hidup, maka tidak boleh. Kecuali kalau dipotong bagian yang menyebabkan pasti mati, seperti umpama dipotong kepalanya, tinggal hanya badan ke bawah. Masih hidup apa mati? Mati. Maka itu bukan makhluk hidup lagi. Oleh karena itu, ketika dahulu ada buku panduan wudu dan sholat, ada foto. Tapi fotonya itu dihilangkan apa namanya wajahnya, tapi kepalanya masih ada. Dihapus bagian wajahnya itu. Ada sebagian penerbit itu melalui saya, Ustaz tolong ini tanyakan kepada Syekh. Waktu itu ada Syekh Ali Hasan Al-Athari. Di mana? Di Surabaya. Saya akan ambil buku itu, saya perlihatkan. Syekh, gambar ini boleh apa tidak? Dia bilang enggak boleh. Kenapa? Karena kalau orang tanpa wajah tapi masih ada kepalanya, orang ini tetap masih hidup. Maka ini tetap gambar makhluk hidup yang bernyawa, maka tidak boleh. Adapun kalau dihilangkan kepalanya, ya, tinggal badannya saja. Karena untuk wudu dan sholat cukup hanya menampakkan bagian gerakan dari leher ke bawah saja. Kepalanya gak perlu untuk menggambarkan sholat. Ruku tanpa kepala bisa tidak? Bisa. Ya. Demikian juga sujud, demikian duduk. Maka kalau kepalanya yang dipotong maka baru boleh. Karena itu bukan lagi gambar makhluk hidup yang bernyawa. Karena kalau kenyataannya demikian, orang akan mati kalau kepalanya dilepas. Adapun kalau matanya dibutakan, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, bibirnya dipotong, dia masih hidup dan itu termasuk gambar makhluk hidup yang terlarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja dahulu kajian kita. Insya Allah kita akan lanjut kembali di hari Jumat yang akan datang dengan mengambil tepat. Tetap di sini di Masjid Al-Muttaqim Gedung Sate ya. Sekian subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorajabandung.com.